Alhamdulillah, alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Amma ba'd, fa ma'asyiral muslimin, kaum muslimin yang saya muliakan, sebuah kesimpulan penting yang ingin saya sampaikan, yang menyimpulkan apa yang telah kita sebutkan dalam sesi pertama tadi, bahwasanya tatkala kita mendapatkan wasiat dari orang-orang tua kita, maka tentu kita selalu berupaya dengan upaya yang sungguh-sungguh untuk cepat menjalankan wasiat-wasiat tersebut. Maka pertanyaannya adalah, dan ini merupakan bahan introspeksi untuk diri-diri kita semua, apakah tatkala Allah Subhanahu wa taala, Sang Khalik, Rabbul Alamin, telah mewasiatkan kepada kita seperti apa yang telah disebutkan dalam awal majlis, begitu pula Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyampaikan wasiatnya untuk kita, apakah kita memiliki sikap yang sama tatkala wasiat-wasiat tersebut datang dari kedua orang tua kita? Kalau memiliki sikap yang sama, walhamdulillah, berarti insyaallah taala kita memiliki yang namanya qalbun salim, hati yang selamat. Tetapi jika tidak, ini bahan introspeksi besar untuk diri-diri kita. Tatkala wasiat datang dari kedua orang tua kita, kita bersemangat untuk mengamalkannya, mengerjakannya, menyelesaikannya. Akan tetapi wasiat dari Allah, wasiat dari Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, kenapa kita tidak bergegas untuk mengamalkannya? Kenapa kita tidak bersegera untuk mengamalkan apa-apa yang ada di dalam wasiat tersebut, khususnya dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, sebagaimana yang kita telah sebutkan dalam sesi pertama tadi. Kemudian pada sesi kedua ini akan kita jawab beberapa pertanyaan yang naik, atau mungkin ada yang langsung dulu. Di sini ada dua pertanyaan. Yang pertama adalah, mohon nasihatnya bagaimana kita menanggapi atau mendakwahi orang tua atau saudara kita yang belum mau mengerti sunnah atau ajaran agama yang sebenarnya. Nasihatnya adalah, kalau mereka belum mau mengerti sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, tunjukkanlah dengan amalan-amalan antum. Tunjukkanlah bahwasanya Islam ini adalah sebuah agama, dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah ajaran-ajaran beliau yang dibangun di atas adab Islami, akhlak yang mulia. Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam tidaklah diutus ke muka bumi ini kecuali untuk menyempurnakan akhlak-akhlak yang mulia. Maka tunjukkanlah hal tersebut. Bagaimana Islam mengajarkan kita untuk melaksanakan dan mengamalkan amalan besar yang disebut dengan birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua kita. Maka tatkala mungkin sebelum kita mengenal sunnah Rasul, sebelum kita mengenal ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam, kita sering membangkang orang tua, melawan perintah-perintah mereka. Maka ubahlah sikap itu. Kita hargai mereka. Karena orang-orang tua ini memiliki keutamaan yang sangat besar sekali di dalam Islam. Fadlus sabaqiyah, dikenal di dalam Islam keutamaan orang-orang yang terdahulu, baik dari sisi usia, dari sisi ilmu, dan dari segala macam sisi. Mereka memiliki yang namanya fadl, keutamaan. Contoh kecilnya adalah hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan tentang hal ini, bahwasanya orang-orang yang terdahulu itu memiliki yang namanya keutamaan. Kata Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam, "Laisa minna, bukan dari golongan kami, man lam yarham saghirana, siapa yang tidak menyayangi, siapa yang tidak menyayangi anak-anak kecil di kalangan kami, walam yuwaqqir kabirana, dan yang tidak menghormati orang-orang tua di kalangan kami." Laisa minna, kata Rasulullah SAW, bukan dari golongan kami yang tidak menyayangi anak kecil dan tidak menghargai, menghormati orang tua. Mereka orang-orang tua yang lebih di atas umurnya dari kita, wajib untuk dihormati, wajib untuk dihargai. Karena apa? Karena mereka sudah memiliki tajribah yang banyak, pengalaman-pengalaman yang banyak. Mereka sudah makan asam garam kehidupan ini yang membawakan mereka dan mengantarkan mereka kepada sikap al-hilm, tenang dalam menyelesaikan masalah, tidak terburu-buru. Di dalam sebuah hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari alaihi rahmatullah dalam kitab beliau Adabul Mufrad, ada sebuah perkataan, hadis yang mauquf yang datang dari sahabat yang mulia Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu ta'ala an. Kata beliau, la ya'til hilm, tidaklah datang sifat al-hilm, ketenangan, ketidaktergesa-gesaan memahami satu masalah itu dari sekian banyak sisinya, illa tajribatun, kecuali dari pengalaman. Ini hadis menunjukkan kepada kita, mereka orang-orang yang memiliki banyak pengalaman, banyak makan asam garam kehidupan, itu punya yang namanya sifat hilm, ketenangan dalam menghadapi satu masalah, tidak terburu-buru mereka. Ini orang tua, wajib dihargai, wajib dihormati. Orang tua secara umum kaum muslimin, terlebih orang tua kandung kita, ayah ibu kita. Maka tunjukkan adab-adab Islami kepada mereka, tunjukkan ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam yang sudah kita kenal, yang sudah kita dapati ilmunya dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, dari hadis-hadis beliau alaihi salatu wasallam. Amalkan itu semua. Yang dahulu kita suka membangkang, maka kita jadi orang terdepan dari saudara-saudara kita yang lain untuk selalu menolong mereka, membantu mereka, mengerjakan apa yang mereka perintahkan. Tunjukkan adab-adab Islami. Kemudian yang penting juga untuk disampaikan, atau nasihat yang ingin disampaikan juga, yang terkait untuk mendakwahi mereka, orang-orang yang belum mengenal sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, adalah sebuah nasihat dari sisi Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang sahih. Kata beliau alaihi salatu wasallam, hadithun nasa bima ya'rifun, ajaklah berbicara orang-orang tersebut bima ya'rifun, sesuai dengan apa yang mereka fahami. Jangan terlalu bahas tinggi-tinggi dulu. Hadithun nasa bima ya'rifun, ajak bicara mereka sesuai dengan kemampuan-kemampuan mereka. Kalau mereka orang yang belum memiliki pemahaman agama sama sekali, cara berwudu saja mungkin belum tentu benar. Jangan langsung diajak bicara tentang perkara-perkara yang tinggi, perkara-perkara yang bisa membuat mereka bingung. Misalkan orang tua kita masih awam sekali, belum mengenal sunnah sama sekali, langsung kita ajak bicara mereka, kita dakwahi mereka, wahai ayahku, di antara pokok ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah taat kepada pemerintah. Maka kita tidak boleh demo, kita tidak boleh demokrasi. Ini bukan hikmah namanya. Hadithun nasa bima ya'rifun. Sampaikan kepada mereka sesuai akal pikiran mereka, jangan terlalu tinggi, pelan-pelan. Belum mengerti ajaran tata cara wudu yang benar, ajarkan dulu wudu yang benar. Ini loh Pak, cara wudunya Nabi kita. Belum memahami tata cara sholat yang benar, ini loh Pak, tata cara sholat Nabi kita. Pelan-pelan. Kata Rasul alaihi salatu wasallam, aturiduna an tukadzdzaba Allah wa rasuluh, apakah kamu ingin Allah subhanahu wa ta'ala itu didustakan, Rasulnya didustakan, ucapan-ucapannya, karena sikap tergesa-gesa dari kita. Hadithun nasa bima ya'rifun, ini nasihat untuk mereka. Sampaikan sesuai kadar kemampuan mereka tersebut. Wallahu ta'ala alam bisawab. Bagaimana menyikapi pemimpin yang memberikan pekerjaan saat hampir waktu masuk waktu sholat, karena sering terjadi pekerjaan akan dimulai saat menjelang waktu sholat dengan aturan urgent atau dengan urgent, sangat penting gitu. dengan alasan, ya, dengan alasan urgen. Maka nasihat kepada sang penanya adalah, yang pertama, firman Allah Subhanahu wa taala, fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kadar kemampuan kalian. Begitu pula sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, atii Allah wa atii ar-rasul wa ulil amri minkum. Taatlah kalian kepada Allah, taatlah kalian kepada Rasul dan para penguasa di tengah-tengah kalian, para pemimpin di tengah-tengah kaum muslimin. Kalau keadaannya seperti ini, tatkala dia adalah seorang muslim yang taat, rutin melaksanakan sholat pada waktunya, maka alhamdulillah, ini adalah keadaan yang menunjukkan bahwasanya dirinya berada di atas kebaikan. Kalau pada saat kalian atau si penanya akan melakukan sholat dan hampir masuk waktu sholat, akan tetapi diberikan pekerjaan dan pekerjaan tersebut adalah pekerjaan yang urgent, sampaikan kepada pemimpin tadi, bolehkah meminta waktu 5-10 menit menunda pekerjaan ini? Berbicara baik-baik. Meminta izin, meminta uzur. Bolehkah untuk menunda pekerjaan ini 5-10 menit? Selesai sholat, saya adalah orang terdepan untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, tatkala hal ini sudah tidak memungkinkan sama sekali, fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sesuai kadar kemampuan kalian. Kalau memang pekerjaan tersebut urgen dan sama sekali tidak bisa ditinggalkan dan tidak bisa pula diwakili oleh siapapun, maka silakan lakukan pekerjaan tersebut. Dengan konsekuensi, kita menunda melaksanakan kewajiban tadi, yang seharusnya melaksanakan sholatul asar berjamaah di masjid misalkan, tapi karena pekerjaan tersebut, setelah kita tempuh cara-cara yang tadi, ya, usaha, jangan menyerah dahulu. Oh, saya tidak mungkin izin sama bos ini, tidak mungkin minta uzur sama bos. Sampaikan dulu apa yang kita miliki dari keyakinan-keyakinan Allah dan Rasulnya, ajaran-ajaran Allah dan Rasulnya, sampaikan dulu. Kalau memang sudah mentok, tidak bisa, ini harus kamu yang melakukan dan harus sekarang, ya sudah, fattaqullaha mastata'tum. Kita selesaikan pekerjaan tersebut yang dibebankan kepada kita, dan kita selesaikan dengan baik. Kemudian kita melaksanakan kewajiban kita untuk misalnya melaksanakan sholat asar. Kemudian yang ketiga, nasihat secara umum dari ayat yang telah saya bacakan tadi, bahwasanya Allah memerintahkan kepada kita untuk taat kepada Allah, taat kepada Rasulnya. Ini dua ketaatan yang mutlak 100%. Apapun yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan, apapun yang Rasul sallallahu alaihi wasallam perintahkan, wajib dan wajib untuk kita lakukan. Akan tetapi kalau kita perhatikan dengan seksama ayat ini, ati Allah wa atiur rasul wa ulil amri minkum, tanpa lafaz atiu. Hanya disandarkan, taatlah kalian kepada Allah, taatlah, diulangi lagi oleh Allah, kepada Rasul dan pemimpin di antara atau penguasa di antara kalian. Jadi ketaatan kepada ulil amr, kepada penguasa, kepada pemimpin, kepada bos-bos kita, itu bukan ketaatan yang mutlak. Berbeda dengan ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Kalau ketaatan kepada Allah dan Rasulnya, tidak boleh untuk kita ingkari. Harus kita lakukan ketaatan tersebut. Harga mati, tidak bisa ditawar. Ketaatan kita kepada Allah dan Rasulnya. Akan tetapi, ketaatan kepada ulil amr tadi, penguasa, pemimpin, bukan ketaatan yang mutlak. Dalam artian, itu bergantung dengan model perintah mereka. Kalau perintah mereka adalah perintah yang sejalan dengan Allah, sejalan dengan aturan Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka kita wajib untuk mentaati mereka. Tapi kalau sudah perintah tersebut merupakan perbuatan kemaksiatan kepada Allah dan kepada Rasulnya, bahkan kita tidak wajib untuk mendengar dan taat. Tidak wajib. Contohnya apa? Dari soal ini kita bisa mengambil contoh. Misalkan, seorang pekerja di perusahaan ini mendapatkan tugas yang urgent untuk dilakukan pada waktu asar. Dan dia tahu bahwasanya pekerjaan ini akan sampai melewati waktu isya. Tidak mungkin dia tinggalkan. Maka dia tidak boleh taat di sini. Karena ketaatan dia kepada Allah, ketaatan dia kepada Rasul untuk melakukan sholat maghrib, begitu pula sholatul asr, wajib mutlak. Makanya tidak boleh taat dia. Fattakullah mastata'tum. Dipecat sudah. Cinta kita kepada Allah lebih besar. Bukan bos kita yang memberi kita rezeki. Kembali kepada wasiat Nabi yang terakhir. Wajma'il ya'sa mimma fi yadayna. Kumpulkan seluruh keputusasaanmu dari apa yang ada di sisi manusia. Bukan dia yang memberi rezeki kita. Bukan dia yang memberi makan kita. Pemimpin-pemimpin, bos-bos hanya di dunia. Hubungan kita dengan mereka hanya di dunia. Belum tentu juga bos kita adalah orang yang lebih bertakwa dari kita. Nah, bukan itu tolak ukurnya. Tolak ukurnya adalah amalan soleh. Kalau dari si penanya, dia tahu pekerjaan dia akan melewati waktu maghrib, melewati waktu asar, melewati waktu isya, dia akan meninggalkan kewajiban, tolak. Tidak bisa. Ketaatan kepada Allah dan Rasulnya adalah ketaatan yang mutlak. Akan tetapi tatkala pekerjaan tersebut masih bisa diperkirakan selesai dalam waktu misalkan 1 jam, 1 jam setengah, dalam artian masih ada waktu-waktu untuk melaksanakan kewajiban kepada Allah Subhanahu wa taala, maka fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kepada Allah sesuai dengan kadar kemampuan kalian. Ada yang bertanya secara langsung, tafadhol, kalau ada. Kok Bapak ada yang ingin sampaikan? Pertanyaan ketiga, apakah hak-hak dan kewajiban-kewajiban dari kita yang memiliki anak angkat atau asuh, terlebih bila anak asuhnya akhwat? Wallahu ta'ala alam. Yang saya pahami dari apa yang saya pelajari, bahwasanya anak asuh itu tidak memiliki hubungan darah. Iya. Tidak ada hubungan karib kerabat sama sekali. Jadi memang sekedar kebaikan dari kedua orang tua yang ingin beramal soleh berupa mendidik seorang anak. Kemudian diangkatlah anak asuh tadi. Kalau memang keadaannya seperti yang saya pahami dan disebutkan pula di dalam pertanyaan, terlebih bila anak asuhnya akhwat, yang ingin saya sampaikan pertama-tama adalah perlu dipertimbangkan kembali dan dilihat secara hukum syar'i, apakah anak asuh atau anak angkat tersebut merupakan mahram kita, merupakan mahram kita, apalagi untuk si ayah, karena tidak ada hubungan darah antara keduanya. Ini yang pertama, harus diperhitungkan dan dilihat lagi dengan seksama apakah anak asuh atau anak angkat tersebut adalah mahram dari sang ayah. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, tatkala anak asuh tersebut bukanlah seorang mahram, maka harus berhati-hati. Karena ini adalah ajaran Allah dan ajaran Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, telah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam banyak ayatnya yang berkaitan dengan hal ini. Maka jawaban secara umum untuk pertanyaan si penanya, apakah hak dan kewajiban dari kita yang memiliki anak asuh atau anak angkat, maka yang ingin saya nasihatkan, yang pertama tadi harus dilihat dahulu. Kemudian yang kedua adalah agar kita bisa berlaku adil. Jangan sampai tatkala kita memiliki yang namanya anak asuh atau anak angkat dan yang semisalnya, kita mengenyampingkan urusan-urusan dia. Jadi kalau pertanyaan pertama saya tadi sudah dijawab, apakah dia mahram atau bukan, dan mungkin jawabannya bukan mahram, maka sang ayah tidak bebas untuk bertemu si anak asuh tadi dari kalangan wanita, karena bukan mahram dia. Kemudian tatkala tetap anak tersebut berada di rumah orang tadi untuk terus diasuh sebagai anak angkat, untuk terus diberikan nafkah, diberikan pakaian, makanan dan yang semisalnya, maka ini kembali kepada perbuatan ma'ruf, perbuatan kebaikan-kebaikan yang dia insyaallah ta'ala akan diberikan pahala oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Karena mungkin anak-anak asuh atau anak-anak angkat itu diambil dari mereka anak-anak yatim yang tidak memiliki orang tua. Dia memiliki keutamaan tatkala menghidupi dan memberi nafkah kepada anak yatim tadi. Dan tadi seperti yang saya bilang, jangan dikesampingkan. Mentang-mentang anak asuh atau anak angkat, maka dia tidak mendapatkan hak yang sesuai dengan apa yang dia miliki. Hak-hak dia adalah hak-hak anak secara umum. Tatkala anak kita yang kandung kita belikan baju misalkan, kita pun pantas untuk memberikan mereka baju dan yang semisalnya dari hak-hak umum dari anak-anak kita. Dan insyaallah ta'ala yang seperti ini sudah banyak diketahui oleh kaum muslimin. Yang ingin saya tekankan adalah poin pertama tadi, apakah bisa menjadi mahram ataukah tidak. Dan kalau jawabannya tidak, harus berhati-hati sang ayah untuk dekat-dekat atau berikhtilat dengan anak tersebut. Adapun hak dan kewajiban dari kita sama seperti anak kandung kita sendiri, bahkan kita memiliki balasan dari Allah Subhanahu wa taala yang lebih karena kita sudah berbuat al-ihsan, kebaikan untuk mereka. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Wallahu ta'ala a'lam. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Kalau tidak ada pertanyaan dari jamaah, cukup. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.